Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pada hadis yang ke-13 dari kitab Usulul Iman. Qala al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala di halaman 64. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal kafira idza amila hasanatan ut'ima biha tu'matan fid dunya wa ammal mu'minu fa innallaha yaddakhiru lahu hasanatihi fil akhirah wa yu'qibuhu rizqan fid dunya ala ta'atihi. Rawahu Muslim. Dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang kafir apabila beramal suatu kebaikan, dia akan diberi makan dengan satu makanan di dunia. Adapun seorang mukmin, maka Allah akan menyimpan untuknya kebaikan-kebaikannya di akhirat, dan Allah memberi rizki kepadanya di dunia atas ketaatannya. Diriwayatkan al-Imam Muslim rahimahullahu taala nomor 2808. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu taala menjelaskan kandungan hadis ini, bahwa di dalam hadis ini terdapat penjelasan tentang perbedaan seorang muslim dengan seorang kafir. Dari sisi bahwa seorang yang kafir apabila berbuat suatu kebaikan di dunia, memberi makan orang yang kelaparan, memberi minum orang yang kehausan, atau memberi pakaian kepada orang yang tidak punya pakaian, dan yang semisal dengan itu, dari amalan-amalan yang masuk dalam kategori ihsan, perbuatan baik kepada sesama manusia, yakni baik dari sisi zahirnya, bukan baik dalam makna syariat, perbuatan yang didasarkan kepada ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Namun kebaikan di sini yang dimaksud adalah kebaikan dalam konteks umum, dipandang secara umum, itu adalah nilai kebaikan. Maka barakallahu fikum, maka apa yang dilakukan oleh orang tersebut meskipun dia seorang yang kafir, maka sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala tidak menyia-nyiakan amalan orang yang melakukan amalan. Oleh karena itu, karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyia-nyiakan kebaikan yang ia perbuat kepada sesama manusia, Allahu Azza wa Jalla menyegerakan baginya balasannya dalam bentuk Allah berikan dia makan, Allahu Azza wa Jalla panjangkan umurnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada dia keluasan rizki atau yang lainnya dari kemaslahatan-kemaslahatan kehidupan dunia. Karena Allahu Tabaraka wa Ta'ala la yadhlimu ahada, tidak menzalimi seorang pun dari kalangan hamba-hambanya. Maka kata Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, inilah makna dari ucapan Nabi, ut'ima biha tu'matan fid dunya, ia diberi makan di dunia. Akan tetapi berbeda dengan seorang mukmin. Ketika seorang mukmin melakukan amal-amal kebaikan, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala menggabungkan, mengumpulkan untuk dia dua kebaikan sekaligus. Kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amal-amal kebaikan yang ia perbuat, Allah simpan. Allah simpan balasannya di yaumul akhir. Karena memang Allah Tabaraka wa Ta'ala menjelaskan, walal akhiratu khairun wa abqa, akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Tetapi subhanallah, barakallahu fikum, dengan apa yang Allah Azza wa Jalla simpankan bagi dia dari balasan amal kebaikannya, sebagaimana pula telah dijelaskan pada hadis-hadis yang sebelumnya, dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam bahwa Allah memiliki 100 rahmat. Satu rahmat Allah turunkan dalam kehidupan dunia ini, sejak Allah ciptakan langit dan bumi sampai terjadinya hari kiamat, semua yang ada dari kemegahan dan kemewahan kehidupan dunia, semua orang bisa berkasih sayang, hatta binatang sekalipun, ia akan mengangkat kakinya atau cakarnya agar tidak menimpa anaknya. Ini adalah asar dan pengaruh dari satu rahmat yang Allah Azza wa Jalla turunkan ke muka bumi. Yang 99 rahmat Allah Azza wa Jalla peruntukkan, Allah simpan, Allah tunda untuk Allah berikan kepada ahlul jannah, digabungkan dengan satu rahmat yang telah Allah turunkan ke muka bumi ini menjadi sempurna 100 rahmat. Oleh karena itu, barakallahu fikum, tidak heran ketika kemudian Allah Azza wa Jalla menyatakan dalam hadis qudsi, a'dattu li'ibadiyas salihin ma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar, aku siapkan bagi hamba-hambaku yang saleh kenikmatan jannah yang belum pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbetik dalam hati seorang hamba pun. Bagaimana bisa terlihat, bagaimana akan terdengar ada orang yang berbicara tentang kenikmatannya, sementara semua kemegahan dunia ini adalah satu dari rahmat yang Allah Azza wa Jalla turunkan. Yang 99 Allah simpan dan akan digabungkan kembali untuk Allah kemudian, barakallahu fikum, berikan kepada ahlul jannah secara sempurna. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita semua termasuk dari penghuninya. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Namun demikian, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyimpannya, menunda balasan atas seorang mukmin atas kebaikan-kebaikannya, namun kata Syekh la yuhrimuhu aidan minal jazaa'i fid dunya. Allah tidak menghalanginya dari balasan di dunia. Bal yu'ajjilu lahu syai'an minal jazaa' fi hadhihi al-hayati ad-dunya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pun menyegerakan bagi dia balasan dalam kehidupan dunia ini. Min si'atir rizqi, keluasan rizki, kesehatan, ketentraman, kedamaian dalam rumah tangganya, dan seterusnya dari apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang mukmin. Akan tetapi barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya yang jauh lebih banyak daripada apa yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada mukmin ketika ia berada di dunia. Wa hadza bi khilafil kafir, dan ini berbeda dengan seorang yang kafir. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia dari kesenangan dunianya, karena memang ad-dunya bagi seorang mukmin sijin, adalah penjara. Ad-dunya sijnul mukmin, dunia ini penjaranya orang mukmin. Wa jannatul kafir, dan surganya bagi orang-orang kafir. Dengan barakallahu fikum, apa yang Allah Azza wa Jalla karuniakan kepada kafir dari kenikmatan dunia, namun di akhirat benar-benar Allah menghalangi mereka dari rahmatnya. Kemudian barakallahu fikum, faedah yang lain yang bisa diambil dari hadis ini, bayanu si'ati fadlillahi subhanahu wa ta'ala, penjelasan tentang luasnya fadilah dan keutamaan dari Allah. Sampai pun fadilah dan keutamaan Allah Subhanahu wa taala itu mencakup Allah berikan kepada musuh-musuhnya, kepada orang-orang kufar. Allah memberikan rezeki kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala berikan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan kepada mereka. Allah berikan kesehatan atas badan-badan mereka. Ini semua adalah bentuk kebaikan, fadilah dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu pula la yu'ajiluhum bil 'uqubah. Allah tidak menyegerakan azab kepada mereka, kepada umat ini. Allah Subhanahu wa taala begitu besarnya rahmat yang Allah berikan kepada umat Muhammad alaihi salatu wassalam, Allah tidak menyegerakan azab sebagaimana yang Allah peruntukkan, yang Allah tampakkan kepada umat-umat yang sebelum kita. Allah Subhanahu wa taala berikan mereka peluang, Allah berikan mereka kesempatan bagi orang-orang yang mau bertaubat kepada Allah, bagi siapa yang mau rujuk dan berinabah kepada Allah Azza wa Jal. Akan tetapi ketika kemudian mereka meninggal mati di atas kekafirannya, maka mereka benar-benar akan mendapatkan azab yang sangat pedih dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak memberikan balasan kebaikan apapun bagi mereka. Ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullah, maka demikianlah betapa nikmatul iman yang Allah Azza wa Jalla karuniakan kepada kita, nikmatun azimah, nikmat yang sangat besar, wajib atas setiap pribadi kita untuk berupaya menjaganya, memeliharanya, menyuburkannya, menaikkannya, menambahkannya dengan amalan-amalan saleh. Fa innal a'mal as-salihat, karena amalan-amalan saleh itu akan menambah dan menaikkan kadar iman. Tetapi sebaliknya, setiap amalan yang buruk, perbuatan ma'asi wa dzunub, dosa kepada Allah tabaraka wa ta'ala, di saat itu pula akan menggerogoti iman, akan menjadikannya lemah, akan menjadikannya pada kondisi yang sakit, bahkan bisa pada kondisi yang paling kritis, sampai pun bahkan bisa menghilangkannya secara keseluruhan. Fantabihu barakallahu fikum. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita beranjak pada hadis yang berikutnya, yang ke-14. Ma ja'a fi itsbati sifat ar-ridha lillahi ta'ala, yang menjelaskan tentang penetapan sifat ridha bagi Allah. Qala al-Imam al-Mujaddid rahimahullahu ta'ala wa lahu anhu marfu'an, inna allaha layarza anil abdi ya'kulul akalata fayahmadahu alaiha wa yashrabu asyarbata fayahmadahu alaiha walahu, dan baginya pula, yakni bagi muslim, diriwayatkan al-imam muslim anhu darinya, yakni kembali kepada hadis yang sebelumnya dari Anas ibni Malik, marfu'an, menunjukkan bahwa hadis ini sampai kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Maka Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan sesungguhnya Allah ridha atas seorang hamba, ia makan suatu makanan lalu ia memuji Allah atas makanan tersebut. Wa yashrabu asyarbata, dia minum satu minuman, fayahmadahu alaiha, maka dia memuji Allah atas minuman tersebut. Dijelaskan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, di dalam hadis ini ada penetapan atau pensifatan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat ar-ridha, dengan sifat ridha. Dan sifat ini barakallahu fikum, sebagaimana sifat-sifat Allah yang lainnya, adalah sifatun taliqu bijalalihi wa azamatih, sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Faqauluhu, maka ucapan Nabi, la yardha anil abdi ila akhirihi, yakni maksudnya yardha anil abdi alladhi yashkurun ni'am. Allah subhanahu wa ta'ala ridha atas seorang hamba yang bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Lalu apa bentuknya? Apa gambaran dalam hadis ini yang menunjukkan bahwa si hamba ini adalah orang yang bersyukur atas nikmat Allah azza wajal? Tandanya adalah tatkala ia makan makanan, dia memuji Allah subhanahu wa ta'ala, mengucapkan alhamdulillah. Tatkala dia minum satu minuman, maka dia memuji Allah subhanahu wa ta'ala, yang menggambarkan, menunjukkan tentang rasa syukurnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai zat yang memberikan nikmat dan karunia kepadanya. Maka kemudian Asy-Syaikh menjelaskan barakallahu fikum, wa fi hadza masyru'iyyatu asy-syukur. Di sini pelajaran dan nasihat yang ada di dalam hadis ini adalah disyariatkannya syukur. Fa idza akala, jika dia makan, maka dia mengucapkan, yakni setelah selesai tentunya, alhamdulillah. Di sini ada isyarat, sekedar dengan kalimat itu saja sudah yujizi, mencukupi. Naam. Apa yang ditambahkan dari itu fahuwa afdal, maka itu lebih utama. dari doa setelah makan. Naam. Kalau anak-anak antum di madrasah itu hafal semua. Kira-kira di sini sudah hafal semua belum? Ana tidak mau nunjuk. Ana tidak mau nunjuk. Ana minta satu orang angkat tangan baca yang sudah hafal. Naam. Tafadhalu barakallahu fikum. Siapa yang mau perwakilan? Doa setelah makan yang lengkap. Naam. Angkat tangan salah satu sebelum mana tunjuk. Perwakilan. Atau yang mau ngutus anaknya boleh. Yang dari madrasah. La ahad. Nah, jangan malu. Ana tahu antum hafal, tapi antum malu. Naam, alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Naam. Demikian pula barakallahu fikum, di awalnya ketika dia, kata Syekh, hendak makan, hendak minum, maka dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, menyebutkan bismillah. Wa hadza min adabil Islam, dan ini termasuk dari adab-adab Islam. Naam. Kenapa demikian barakallahu fikum? Dia benar-benar dalam kondisi merasakan, menyadari atas apa yang ia dapatkan dari makanan dan minuman, lalu dengannya dia memuji Allah Subhanahu wa taala, karena dia tahu bahwa hadhil arzat lam tasil ilal insan illa bifadli, tidak akan mungkin sampai kepada seorang hamba, tidak akan mungkin bisa diraih dan didapatkan seorang hamba kecuali fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah lah yang menciptakannya, Allah lah yang memberikan kemudahan kepada kita untuk mendapatkannya. Dan Allahu Azza wa Jalla pula lah yang akan menjadikan makanan dan minuman yang kita makan dan kita minum bermanfaat bagi kita. Naam. Sehingga dengan itu seorang hamba bisa kenyang dengannya, bisa mendapatkan kekuatan pada badannya. Maka sekali lagi, ini semua adalah fadilah dan karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya hadis ini barakallahu fikum, Syekh menyebutkan fa fi hadzal hadis itsbat sifatir ridha lillahi azza wa jal, penetapan sifat ridha bagi Allah. Tentunya ketika kita menetapkan sifat ridha bagi Allah Subhanahu wa taala min ghairi takyif, tanpa ditakyif. Takyif dari kata kaifa. Seseorang bertanya-tanya, mengangan-angankan bagaimana sih bentuknya, gambaran tentang tatkala Allah Subhanahu wa taala ridha kepada hambanya. Bayangkan demikian, jangan pertanyakan yang demikian. Wa kadzalik bila tamtsil, tanpa dipermisalkan, diserupakan dengan makhluknya. Apakah kalau Allah Subhanahu wa taala ridha kepada hambanya seperti ketika salah seorang dari antum ridha, senang, senyum dia, cengengesan misalnya. Lah. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada apapun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Lam yakun lahu kufuwan ahad. Dan juga barakallahu fikum, wa fihi bayan masyru'iyyati hamdillah. Penjelasan tentang disyariatkannya memuji Allah Subhanahu wa taala alal akli wasyurbi, atas makanan dan minuman. Baik, kita beranjak kepada hadis yang berikutnya. Terlalu cepat enggak? Enggak ya? Kecepatan? Pas, ya. Hadis yang ke-15 pada halaman 67. Bayan mada azamatillahi ta'ala. Penjelasan tentang luasnya keagungan Allah. Qala al-imam al-mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam attatis sama'u wa huqqa laha an ta'itta ma fiha mawdi'u arba'i asabi'a illa wa fihi malakun sajidun lillahi ta'ala. Wallahi walau ta'lamuna ma a'lamu ladhahiktum qalilan wa labakaitum katsira wa ma talazzatum bin nisa'i 'alal furush wa la kharajtum ila as-su'udat taj'aruna ila Allahi ta'ala. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Qauluhu law ta'lamuna ma a'lam ladhahiktum qalilan wa labakaitum katsira fi sahihaini min haditsi Anas. Artinya, dari Abu Dzar radhiyallahu an beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langit bergemuruh dan pantas baginya untuk bergemuruh. Tidak ada di langit itu tempat sejarak empat jari. Tidak ada padanya di langit tempat sejarak empat jari kecuali padanya ada malaikat yang bersujud kepada Allah. Demi Allah, seandainya kalian tahu apa yang aku tahu, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan kalian akan banyak menangis dan kalian tidak akan bersenang-senang dengan wanita di ranjang-ranjang kalian dan kalian akan keluar ke jalan-jalan minta perlindungan kepada Allah Ta'ala. Diriwayatkan At-Tirmidzi dan beliau menyatakan haditsun hasan. Dan kalimat lau ta'lamuna ma a'lam, seandainya kalian tahu yang aku tahu, la dhahiktum qalilan, niscaya kalian akan sedikit tertawa, la wala bakaitum katsira, dan kalian akan banyak menangis. Ini di dalam as-sahihain Bukhari Muslim dari hadis Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Dijelaskan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, ini adalah hadis yang agung. Padanya terdapat penjelasan tentang keagungan Allah. Dan padanya pula di dalam hadis ini ada pensifatan tentang suara langit. Pensifatan tentang suara langit karena beratnya apa yang ada di atasnya dari kepadatan para malaikat dan banyaknya para malaikat yang bersujud di atas langit. Wa qawluhu, dan ucapan Nabi alaihi salatu wassalam, attatis sama al-atid, kalimat al-atid ini asal maknanya adalah sautu ar-rahal min thiqalima alaih, suara kendaraan, ya. Antum lihat suatu kendaraan, mobil misalnya, ketika bebannya itu sangat berlebihan, maka dia akan mengeluarkan bunyi. Naam, ar-rahal bisa bermakna pelana, bisa juga maknanya sadel. Anggaplah misalnya sepeda. Kalau terlalu berat beban di atas sepeda ini di kayu, akan keluar bunyi. Iya, bunyi apa? Ngek, ngek, gitu. Kurang lebih lah maknanya seperti itu. Naam. Maka demikian langit mengeluarkan suara gemuruh karena beratnya beban yang ditanggungnya. Dari banyaknya para malaikat yang ada di atas langit, tidak ada jarak 4 jari kecuali ada para malaikat yang bersujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di samping pula barakallahu fikum, yang menggambarkan kepada kita betapa jumlah para malaikat sangat banyak, juga sebagaimana hadis yang lain disebutkan tentang Al-Baitul Ma'mur yang ada di atas langit yang 7, masuk di dalamnya para malaikat setiap hari 70 ribu malaikat. Mereka keluar, tidak pernah kembali lagi ke dalamnya. Keesokan harinya masuk lagi 70 ribu malaikat, keluar, tidak pernah kembali lagi sampai hari kiamat. Fala ya'lamu adadahum illallah subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada yang tahu jumlah mereka kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum. Kemudian Syekh menyebutkan wa qawluhu illa wa fihi malakun sajidun, kecuali di langit itu pada jarak per 4 jari ada malaikat yang sujud kepada Allah. Al-malaikah, mereka adalah alamun ghaibi. Alamu al-ghaib, termasuk alam ghaib. Tidak ada yang mengetahui mereka kecuali Allah. Mereka adalah makhluk Allah dan tentara-tentara Allah Azza wa Jal. Tidak ada seorang pun yang melihat mereka. Tidak ada seorang pun yang melihat mereka. Akan tetapi kita tidak melihat jasad para malaikat, namun kita mengimani keberadaan mereka. Oleh karena keimanan terhadap adanya para malaikat adalah ahadu arkanil imanis sittah, salah satu dari rukun iman yang 6, yang Allah Azza wa Jalla terangkan di dalam Al-Quran dan Nabi alaihi salatu wasalam terangkan dalam hadis-hadis beliau. Ketika Jibril alaihi salam datang bertanya kepada Nabi, fa akhbirni anil iman, dan mereka barakallahu fikum para malaikat bisa dilihat kalau mereka menampakkan dirinya, sebagaimana barakallahu fikum Nabi alaihi salatu wasalam melihat Jibril dalam rupa seorang seperti badui atau orang asing yang datang ketika bertanya kepada beliau tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, tentang kapan terjadinya hari kiamat dan tanda-tanda terjadinya hari kiamat. Lebih banyak Jibril alaihi salam barakallahu fikum menyamar dalam rupa seorang sahabat, Dihyah Al-Kalbi, dan Rasulullah melihat malaikat Jibril dalam wujud aslinya hanya pada dua kesempatan yang Nabi alaihi salatu wasalam mensifatkan bahwa asal asli penciptaan Jibril alaihi salam adalah lahu sittu mi'ati jinah wa kullu jinahin qad saddal ufuq, dia memiliki 600 sayap yang masing-masingnya memenuhi ufuk timur dan barat. Maka barakallahu fikum, ketika Jibril alaihi salam datang dalam rupa orang asing bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasalam, fa akhbirni anil iman, kabarkan kepadaku tentang iman. Maka Nabi menyatakan al iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Maka salah satu dari 6 rukun iman ini adalah al-iman bil malaikah. Demikian pula yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam suratul Baqarah ayat 285. Menggambarkan tentang ciri-ciri kaum mukminin. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikat Allah, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Juga dalam suratul Baqarah ayat 177. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Para malaikat adalah makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan mereka dari api, dari cahaya. Sementara jin Allah ciptakan dari api. Sementara Bani Adam Allah ciptakan dari tanah. Fal jin was syayatin, jin dan syaitan juga termasuk dari alamul ghaib. Sebagaimana Allah katakan dalam surah Ar-Rahman ayat ke-15, wa khalaqal janna min marijin min nar. Juga yang termasuk dari alam ghaib adalah al-malaikah. Al-malaikah. Namun perlu diketahui bahwa malaikat dan al-jin sama-sama alam ghaib, termasuk sama-sama makhluk yang tidak bisa kita saksikan kecuali mereka menampakkan dirinya dengan kudrah Allah Subhanahu wa taala dan izinnya. Namun malaikat itu memiliki kekuatan yang jauh lebih dahsyat dan kecepatan yang lebih cepat dibandingkan kaum jin, dibandingkan al-jin. Contohnya adalah yang terjadi di zaman Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, ketika jin Ifrit menawarkan kepada beliau untuk memindahkan singgasana Ratu Saba sebelum Sulaiman bangun dari tempat duduknya. Lalu kemudian berkata, lahu ilmun au indahu ilmun minal kitab, seorang yang punya ilmu dari Alkitab. Namun diterangkan para ulama bahwa orang ini berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Lalu Allah mengutus malaikat untuk kemudian malaikat ini memindahkan istana atau singgasana Ratu Saba. Qabla ayyartadda ilaika tarfuk, sebelum Sulaiman mengedipkan matanya. Maka ini menunjukkan bahwa kekuatan dan kecepatan malaikat jauh lebih dahsyat dibandingkan kaum al-jin. Ikhwan fi din, a'azzani Allahu wa iyyakum. Hadis ini penjelasannya masih cukup panjang. Waktu sudah tepat masuk jam 8:01. Insyaallah kita lanjut pada kajian di malam Selasa biiznillahi taala. Wallahu taala a'lamu bissawab. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.